memandikan mayat yang bertato, ya langsung dimandikan saja. Enggak wajib harus disetrika badannya, dihapus, enggak. Menyiksa. Enggak boleh. Terus juga rambutnya gondrong, itu enggak perlu dicukur, langsung mandikan saja. Kukunya panjang, enggak perlu dipotong, langsung dibersihkan. Kecuali kalau kukunya panjang, susah dibersihkan, harus dipotong, enggak apa-apa dipotong. Tapi kalau bisa enggak perlu, udah. Jenazah itu bagaimana dia meninggal, begitulah dia dimandikan. Jadi enggak perlu dihapus tatonya itu, udah biar dia tanggung jawab di hadapan Allah. Biar nanti ketemu malaikatnya dalam keadaan bertato, biar di alam kubur dia disetrika kan. Lalu bagaimana kalau yang masih hidup misalkan? Tato itu di sekarang sudah ada tato yang air bisa masuk menembus kulit. Itu enggak apa-apa. Sah wudunya, sah juga mandi wajibnya, tapi tetap haram. Tetap haram. Jadi orang yang seandainya orang bertato mau sholat, bagaimana Ustaz? Ini tatonya banyak. Misalkan orang bertato dia sudah taubat. Apakah dia sah sholatnya? Sementara tangannya ada tatonya. Langsung wudu saja. Kalau dia hadas besar langsung mandi saja. Loh, ada sebagian Ustaz mengatakan harus disetrika dulu dan lain sebagainya. Enggak perlu. Enggak perlu dihapus. Kecuali karena tato tidak perlu dihapus dengan beberapa catatan. Satu, apabila dia ditato sebelum baligh. Jadi kalau dia waktu kecil sudah tatuan, nanti ketika sudah besar, dia taubat, enggak perlu dihapus. Enggak perlu. Lalu kedua, tato enggak perlu dihapus. Kapan? Dua, kalau seandainya dihapus, akan memberikan mudharat besar. Jadi kalau dihapus, disetrika, nanti akan meletup kulitnya. Atau akan lecet, atau di wajah, tambah jelek wajahnya. Tambah. Jadi enggak wajib dihapus tato. Kecuali sekarang ada alat yang apa itu, saya tidak lihat di Facebook itu ada tato. Itu enggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau pakai setrika, apalagi pakai anu, apalagi kalau operasi kulit. Operasi kulit itu kadang diambil kulit yang lain, diambil paha. Paha aurat ditempel ke wajah. Ini aurat berarti. Berarti kita sholat membawa aurat. Tambah enggak sah sholatnya. Yang kedua, yang ketiga, tato enggak wajib dihapus kalau tato itu untuk obat. Misalkan ada suatu saat nanti tato itu untuk apa namanya? Untuk berobat. Jadi kalau obatnya itu misalkan harus ditato. Ya maka enggak perlu dihapus karena memang untuk taubat. Sebenarnya banyak, cuman anak lupa banyakannya apa tato-tato yang enggak harus dihapus. Tapi kalau tatonya kecil lalu kalau dihilangkan enggak membawa mudharat karena ada alatnya, ya harus dihapus. Tapi kalau tatonya banyak, dihapus akan bawa mudharat, duitnya belum ada, enggak perlu dihapus. Kalau ada ustaz mengatakan wajib dihapus, ya ustaznya mungkin belum paham. Oh, kalau tato satu badan gimana mau menghapusnya? Kan kesian. Loh, bagaimana sholatnya? Sah. Wudunya sah. Kecuali yang wajib dihapus itu sudah tahu haram, sudah dengar dari Pak Ustaz haram, sengaja. Oh, kata Pak Ustaz, apa tato itu enggak harus dihapus juga? Wah, saya tato lah di sini gambar sinya. Itu dia berarti mukosir, main-main dengan syariat. Ya wajib dihapus. Karena dia sudah tahu kata Pak Ustaz, main-main. Dia haram, dosa besar, wajib dihapus karena dia mukosir, main-main dengan syariat. Tapi kalau dia enggak tahu, preman taubat, membanyak tato, dia mau sholat bagaimana? Kalau badannya sakit, enggak kuat, enggak perlu dihapus, sudah. Tapi kalau bisa dihapus, dihapus. Tentunya dengan catatan dihapus dengan alat yang tidak memberikan mudharat. Nah, termasuk jenazah enggak perlu dihapus. Ya sudah, bagaimana badannya, ya begitulah dia. Kalau dia taubat, insya Allah dimaafkan oleh Allah SWT. Kalau enggak taubat, ya biarkan dia bertanggung jawab di hadapan Allah SWT dengan tato-nya yang dia banggakan di dunia itu. Wallahu ta'ala alam. Bisawab.